Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata para pemuka. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata para pemuka. Hai begitu kata para pemuka. Taman suram tanpa bunga. Ada yang dicintai.